Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ketujuh dari kitab Al-Amal fi Shalah. Pada bab yang ketujuh, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab idza da'atil waladaha fi shalah. Bab jika seorang ibu memanggil anaknya dalam keadaan anaknya sedang salat. Apa yang sudah dilakukan oleh anaknya ketika ia sedang sholat, kemudian ibunya memanggil. Apakah dia tetap berada dalam sholatnya, ataukah mendahulukan panggilan ibunya? Dan ini masalah yang banyak dipertanyakan dan disebutkan hukumnya oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Dan di antara kalam ulama yang masyhur di dalam masalah ini adalah tafsir. Seandainya seseorang sedang sholat dan sholat yang ia lakukanlah sholat wajib, kemudian ibunya memanggil, maka hendaknya dia tetap dalam sholatnya dan menyelesaikan sholatnya. Dikarenakan sekalipun memenuhi panggilan ibu itu wajib, akan tetapi hak Allah subhanahu wa ta'ala a'zam, hak Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar, dan hak Allah di atas segala-galanya. Dan seandainya dia bisa meringankan sholatnya kemudian langsung memenuhi panggilan ibunya, itu lebih baik lagi. Adapun seandainya sholat yang ia lakukan itu sholat sunnah, seorang sedang sholat duha atau sholat sunnah yang lainnya, kemudian ibunya memanggil, maka seandainya bisa dijama' antara ibadah yang sedang ia lakukan berupa sholat dengan birrul walidah, dengan berbakti kepada ibunya, misalnya dia melihat panggilannya tidak mendesak dan ibunya tidak marah, seandainya ia tidak segera memenuhi panggilannya, maka ia selesaikan sholatnya dan segerakan, kemudian ia penuhi panggilan ibunya. Adapun seandainya kalau ia tidak memenuhi panggilan ibunya menyebabkan ibunya marah, terlebih sampai berdoa dengan kejelekan, maka ia kedepankan panggilan ibunya, karena memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib dan sholat yang sedang ia lakukan adalah sholat sunnah. Dan hal ini semuanya menunjukkan tentang betapa besarnya hak seorang ibu dan betapa besarnya kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai sudah kita lalui di pelajaran Al-Adabul Mufrad, di antara athar yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan athar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, buka'ul um li'uquqi waladiha kabira. Tangisan seorang ibu dikarenakan kedurhakaan atau ketidaktaatan putranya merupakan dosa besar. Maka wajib bagi kita kaum muslimin, terutama ahlu sunnah wal jamaah, tapi dari kita para talabatul ilm, untuk memperhatikan masalah ini. Itu masalah bakti kepada kedua orang tua. Hendaknya semakin bertambah ilmu kita, semakin besar bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Setelah disebutkan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai dirinci bagaimana hendaknya seorang putra kepada kedua orang tuanya. Terlebih ketika kedua orang tuanya menginjak masa senja, menginjak masa tua, yang mana seorang semakin tua perasaannya semakin halus dan sensitif, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Maka pada saat itu seorang putra wajib untuk menjaga perasaannya. Sampai Allah katakan, wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan kariman. Dan sebelumnya, waqfid lahumma janha dhulli minar rahmah wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Diperintahkan kita untuk merendahkan sayap kita, tawadhu. Sekalipun orang tua kita dari sisi fisik sudah lemah, tapi wajib bagi kita untuk merendah, tawadhu. Sebagaimana wajib bagi kita ketika berbicara kepada kedua orang tua, berbicara dengan kalam yang halus. Sekalipun mungkin orang tua kita berbicara dengan perkataan yang kasar, wajib bagi kita untuk berkata dengan perkataan yang halus. Seandainya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan, berkata kepada sama manusia dengan perkataan yang terbaik, maka kepada kedua orang tua itu lebih berhak lagi, lebih wajib lagi bagi baik kita. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita dengan perkataan kita. Sampai kata ah, kalimat uf dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tentunya perbuatan kita. Jangan menampakkan dari diri kita sifat sombong atau meremehkan kedua orang tua kita, atau menganggap orang tua kita seperti pembantu. Ini perkara yang tidak layak. Wajib bagi kita untuk memuliakan kedua orang tua kita. Dan dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan hadis Abi Hurairah. Dan hadisnya sahihain di kisah Jureyj. Jureyj rahimahullahu ta'ala merupakan seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, dari umat sebelum umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki tempat tersendiri yang dinamakan Sauma'ah, untuk beribadah di tempat tersebut. Dan ia sibukkan dirinya dengan ibadah. Kemudian pada suatu hari ibunya datang dan memanggilnya, ya Jureyj, wahai Jureyj. Dan saat itu Jureyj sedang dalam keadaan sholat. Dan ketika mendengar panggilan ibunya, ia berkata, ya Rabbi, ummi wa salatin. Ya Allah, apa aku penuhi panggilan ibuku ataukah aku tetap di dalam sholatku? Kemudian beliau memilih untuk tetap sholat. Dan ibunya kembali. Kemudian esok harinya datang kembali. Dan memanggil putranya, ya Jurayj. Dan keadaannya sama. Jurayj sedang dalam keadaan sholat. Dan ia pun mengatakan, ay Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, apakah aku penuhi panggilan ibuku? Ataukah aku tetap dalam sholatku? Dan beliau memilih sholatnya. Kemudian ibunya kembali. Dan esok harinya, hari ketiga, ibunya datang lagi ke saumahnya, ke tempat ibadahnya. Dan dikatakan, saumah itu tempat ibadah, kalau kita bangunnya seperti panggung tinggi. Kemudian ibunya manggil lagi, ya Jurayj, wahai Jurayj. Dan Jurayj juga sama, dalam keadaan sedang sholat. Dan Jurayj pun mengatakan, ay Rabbi, ummi wa sholati. Ya Allah, apakah aku penuhi panggilan ibuku atau tetap dalam sholatku? Dan Jurayj masih memilih untuk tetap di dalam sholatnya. Kemudian dikarenakan kekesalannya sampai keluar ucapan dari ibunya. Allahumma la tumithu hatta yandhur ila wujuhil mumisa. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Jurayj sampai dia melihat wajah wanita pezina. Ini doa seorang ibu pada putranya Jurayj. Dan doa tersebut benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi apa yang dikatakan oleh ibunya. Padahal Jurayj seorang abid, seorang ahli ibadah, dan hal tersebut dikenal sampai indah Bani Israel. Bani Israel yatahaddatsun an Jurayj wa ibadatih. Sudah menjadi buah bibir orang Bani Israel, Jurayj ahli ibadah. Tapi disebabkan hal tersebut, ketika ibunya berdoa dengan doa tadi, terjadi apa yang dikatakan oleh ibunya. Kita akan baca hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala qala Layth haddatsani Ja'far an Abdurrahman Hurmuz qala qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadat imra'atun ibnaha wa huwa fi sawma'atihi qalat ya Jurayj qala Allahumma ummi wa salati qalat ya Jurayj qala Allahummi wa salati qalat ya Jurayj qala Allahumma ummi wa salati qalat Allahumma la yamut Jurayj hatta yanzura ila wajhil mayamis wa kana ta'wi ila sawmatihi ra'iyatun tar'a al-ghanam fawaladat faqila laha mimman hadha al-walad qalat min Jurayj nazala min sawmatihi qala Jurayj ayna hadhihi allati taz'um annaha waladaha li qala ya yabus ya babus man abuk qala ra'il ghanam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang ibu memanggil putranya dalam keadaan putranya di saumah, di tempat ibadahnya sedang salat, wahai Jurayj. Maka putranya berdoa, Allahumma ummi wa salati, ya Allah, apakah aku penuhi panggilan ibuku atau aku tetap dalam salat? Nah, seperti tadi kita sebutkan, riwayat yang lain disebutkan hal ini berlalu sampai 3 kali di hari yang berbeda. Hari pertama ibunya manggil, kemudian tidak ada jawaban dari putranya, ibunya kembali. Esok harinya datang lagi dan ia panggil putranya dan tidak ada jawaban dari putranya, kemudian kembali. Dan hari ketiga ia memanggil dan tidak ada jawaban dari putranya, maka dia mengatakan, Allahumma la yamutu Jurayj hatta yanzura ila wajhil mayamis. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan Jurayj sampai dia melihat ke wajah wanita pezina. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kana ta'wi ila sawmati ra'iyatun tar'al ghanam. Kemudian disebutkan bahwasanya di Bani Israel ada seorang bagi wanita pezina yang terkenal dengan kecantikannya. Kemudian dia berkata kepada Bani Israel bahwasanya dia akan bisa merubah keadaan Jurayj, bisa memfitnah Jurayj dari ibadahnya. Maka benda tadi datang ke Sawma'ah, tempat ibadah Jurayj, fata'arradatlah, maka dia menawarkan dirinya, berusaha menggoda Jurayj, falam yaltafit ilaiha, tapi Jurayj dengan keimanannya, ia tidak menoleh, tidak tergoda dengan wanita tersebut. Kemudian ketika wanita tersebut putus asa dari menggoda Jurayj, dia membuat makar. Dia ketika melihat di sekitar tempat Jurayj ada seorang penggembala yang suka menggembala gembalaannya di dekat atau di daerah Sawma'ahnya Jurayj, dia menggoda laki tersebut sampai terjadi apa yang terjadi, sampai wanita tersebut hamil dan sampai melahirkan. Dan ketika melahirkan dia mengatakan hada min Jurayj, ini anak dari Jurayj. Maka Bani Israel kita yang mendengar seperti itu, yang awalnya kagum dengan Jurayj dan ibadahnya, mereka langsung marah dan mendatangi tempat Jurayj. Fastanzaluhu, dan dia turunkan Jurayj dari Sawma'ahnya. Fahadamuha, kemudian mereka hancurkan Sawma'ah, tempat ibadah Jurayj. Wajal yadribuna, kemudian mereka pukuli Jurayj. Kemudian ketika Jurayj bertanya, kenapa kalian melakukan hal ini? Maka Bani Israel mengatakan zanaita bihadihil baqi, kamu telah berzina dengan wanita ini, dengan pezina ini, faulat minka, sampai dia melahirkan anak darimu. Maka Jurayj ketika mendengar hal tersebut, beliau mengatakan aina hadhihi allati tazumu anna waldahli, katanya mana wanita yang mengatakan anak itu dariku, itu mana anaknya. Dengan yang disebutkan, maka Bani Israel membawa bayi tersebut kepada Jurayj, ini anak kamu dari wanita tersebut. Maka Jurayj ketika melihat bayi tersebut, beliau berkata kepada Bani Israel, da'uni usalli, beri kesempatan aku salat. Maka Jurayj salat, dan selesai salat beliau mendatangi anak tadi dan beliau tekan perutnya dan beliau mengatakan ya babus man abuk, wahai bayi siapa bapakmu. Qala, maka bayi tadi mengatakan rahil ghanam, bapakku adalah penggembala kambing. Maka ketika Bani Israel melihat kejadian tersebut, mereka langsung memeluk dan menciumi Jurayj. Kemudian mereka menawarkan kepada Jurayj bahwasanya kami akan membangun Sawma'ahmu dari emas. Maka Jurayj mengatakan tidak, kembalikan bangunanku seperti semula, dari tin, dari tanah. Ini kisah Jurayj yang disebutkan potongan di bab yang ketujuh dari kitab Al-Amal Bis-Shalah. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil faedah tentang betapa dahsyatnya doa seorang ibu sampai bisa mengenai anak soleh atau seorang ahli ibadah. Bagaimana dengan anak fajir, anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian didoakan dengan kejelekan oleh orang tuanya, maka niscaya akan terkabulkan doa tersebut. Dan Nabi mengatakan di antara da'watin mustajabat, tiga doa yang pasti dikabulkan, la turad fihin, tidak akan pernah tertolak doanya, dia adalah da'watul walid ala waladi, doa seorang orang tua terhadap anaknya. Doa orang tua dan kejelekan terhadap anaknya itu mustajab, itu mustajab. Dan sini juga pelajaran yang harus kita perhatikan. Kita sebagai orang tua harus berhati-hati. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan yang tidak baik terhadap anak kita. Dan Nabi sudah mengatakan la tad'u ala auladikum, jangan kalian berdoa dan kejelekan untuk anak-anak kalian, karena khawatir doa tersebut Ucapan tersebut bertepatan dengan waktu ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang menyesal. Karena tidak ada seorang orang tua pun, bagaimana pun ada anaknya, tidak ada orang tua yang memberikan kejelekan untuk putranya. Maka kita harus berhati-hati. Hendaknya kita berdoa dengan kebaikan untuk putra putri kita. Jangan sampai keluar ucapan yang buruk. Doa seorang ibu, juga seorang ayah kepada putranya itu mustajab. Itu mustajab. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang saleh. Allah sudah mengatakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Dan juga ta'arraf ila Allah fa ya'rifka bi syiddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jaga Allah, jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga agama Allah, engkau akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu di hadapanmu. Seperti Jurayj ketika beliau ahli ibadah, kemudian beliau menghadapi syiddah yang luar biasa. Menghadapi perkara yang sangat besar, dituduh berzina, bahkan dituduh memiliki anak dari hasil zina. Beliau dipukuli, tempat ibadahnya dihancurkan dan dikatakan zanait bihadhil baghi. Kamu sudah berzina dengan wanita ini. Tentunya secara akal tidak ada jalan keluar dari muskilah tersebut, dari masalah tersebut. Anaknya ada, bayinya ada. Wanitanya mengaku bahwasanya dia telah berzina dengan Jurayj. Tidak mungkin bisa menghindar dari fitnah tersebut. Akan tetapi ketika Jurayj adalah ahli ibadah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bayi yang aslinya tidak bisa berbicara bisa mengatakan bahwasanya bapaknya adalah ra'i. Bapaknya adalah ra'i. Kaitannya ya babus man abu, wahai bayi siapa bapakmu? Dia mengatakan ra'il ghanam, bapakku penggembala kambing. Ini al-faraj ba'da syiddah, jalan keluar dari Allah setelah seorang mendapatkan kesulitan yang sangat besar. Ini juga menunjukkan inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala perkara. Tidak boleh kita berputus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya ujian yang kita hadapi, maka wajib bagi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Walaupun secara teori, secara akal sebenarnya tidak mungkin, tapi ingat innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Maka hal ini hendaknya memperbesar raghbah kita, memperbesar harapan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini kisah Jurayj. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.